Iya, cakep-cakep ya. Baik, bersama para di sini kita goyang lagi. Ungu, percaya padaku. Bapak Gatot ya, selamat malam. Manajer Pertamina.